Telah ku coba terus bertahan tentang cinta yang ku rasa ku mencinta kau tak cinta tak sanggupku terus bertahan sadarku tak berhak untuk terus memaksamu memaksamu mencintaiku sepenuh hati aku kan berusaha untuk melupakanmu tapi terimalah permintaan terakhirku genggam tanganku sayang dekat denganku peluk diriku berdiri tegak di depan aku cium keningku untuk yang terakhir ku kan menghilang jauh darimu tak terlihat sehelai rambut pun tapi di mana nanti kau terluka cari aku ku ada untukmu. Ku tak membencimu, ku harap kau pun begitu. Tak ingin kau jauh, tapi takdir menginginkan kita untuk berpisah. Genggam tanganku sayang, dekat denganku peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir, ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku. Ku ada untukmu, cari aku. Ku ada untukmu.